Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwah wal akhwat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat dan keutamaannya kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat dan keutamaan tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, memberikan pertolongannya kepada kita untuk kita bertolabul ilmi, menuntut ilmu agama, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana ini merupakan nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Nikmat yang besar yang akan mengantarkan kepada nikmat yang lebih besar biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, yakni nikmat mendapatkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan yang dia mencari ilmu, menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Fa barakallahu fikum, sehingga nikmat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, wajib atas kita mensyukurinya dengan kita bersungguh-sungguh padanya, mensyukuri nikmat tolabul ilmi dengan kita bersungguh-sungguh padanya, bersungguh-sungguh dalam bertolabul ilmi tersebut, dan kemudian mengamalkan ilmu yang didapatkan ketika bertolabul ilmi tersebut. Oleh karenanya, kami nasihatkan di awal ini untuk kita mengikhlaskan niat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam thalabul ilmi ini. Karena sungguh ini merupakan ibadah yang agung, ibadah yang mulia, thalabul ilmi ini. Dan di mana tadi saya sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi orang-orang yang mau bertalabul ilmi bahwasanya akan dimudahkan jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, dan barang siapa mempelajari dan ilmu agama, barang siapa mempelajari atau menuntut ilmu yang semestinya dia mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia niatkan untuk mendapatkan satu perkara daripada perkara dunia, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Nah, barang siapa menuntut dan mempelajari ilmu agama, namun yang semestinya dia mengikhlaskan niat padanya karena Allah, akan tetapi dia niatkan untuk mendapatkan sebagian daripada perkara dunia, maka dia tidak akan mendapatkan baunya jannah. Naam. Fa barakallahu fikum. Demikian di dalam hadis yang lain dijelaskan, nah, yang maknanya apabila seorang hamba bersuci di rumahnya, dan kemudian dia keluar menuju masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali sholat, maka tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali diangkat baginya satu derajat dan dihapuskan darinya satu kesalahan. Dan di mana pada hadis ini juga terdapat anjuran untuk mengikhlaskan niat, tidaklah dia keluar menuju masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala nam kecuali karena salat. Kecuali karena untuk salat, bukan untuk nam satu perkara daripada urusan dunia. Dan barakallahu fikum, sehingga perhatikanlah perkara ini, perkara mengikhlaskan niat. Karena dan diterima tidaknya suatu amalan tergantung pada niatnya, bernilai besar atau kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala suatu amalan adalah tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hanya saja amalan-amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan yang dia niatkan. Walaupun amalannya sama, perbuatannya sama, memulainya bersama-sama, mengakhirinya bersama-sama, tapi belum tentu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama. Belum tentu nilainya sama. Barakallahu fikum. Ayuhal ikhwah wal akhwat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kesempatan ini ana ingin sampaikan enam materi yang mungkin sebagian antum sudah mendapatkannya. Maka bagi yang sudah mendapatkannya, ini sebagai pengulangan yang semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mengokohkan ilmu dan pengetahuan yang sudah atau yang pernah dipelajari, dan bagi yang belum, maka ini sebagai tambahan ilmu, perbendaharaan ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebaik ilmu yang bermanfaat. Nah, dan sebelum memasuki materi ini, kami sampaikan ya, sebagai nasihat untuk kita semuanya, kewaspadaan untuk kita semuanya. Mungkin antum mendengar berita-berita tentang ya, penculikan anak, gangguan terhadap anak-anak, yang mungkin sebagian besarnya mungkin berita hoax. Ya, berita hoax, berita yang bosok, yang bohong, yang dusta. Akan tetapi pernah terjadi di sini, ya, minggu-minggu yang lalu, di Muhajirin sini, ada beberapa orang, laki-laki yang berusaha mengganggu anak-anak putri kita ketika pulang sekolah. Ketika pulang sekolah. Ya, nam. Fabarakallahu fikum. Dan pada hari berikutnya juga demikian. Ada ya, muncul beberapa orang yang asing. Enam, yang dikhawatirkan adalah itu orang-orang yang enam akan mengganggu enam anak-anak kita di sini. Fa barakallahu fikum, sehingga enam hendaklah kita semuanya waspada, baik yang ada di sini di lingkungan Muhajirin maupun antum yang ada di mana saja. Waspada, bersungguh-sungguh memperhatikan anak-anak antum semuanya, ya, terutama anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan. Ya, enam, dengan berbagai macam modus ataupun bentuk orang-orang yang berusaha untuk mengganggu anak-anak tersebut. Jadi waspada, ya. Tidak semuanya berita itu hoax, tapi kita di sini benar-benar mengalaminya. Ya, benar-benar terjadi. Ya, alhamdulillah, enam, anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Enam. Taib. Materi yang ingin kami sampaikan di kesempatan ini adalah perkara Manhaj Al-Firqatun Najiyah. Manhaj Al-Firqatun Najiyah. Enam yang kami ambil dari kitabnya Syekh Muhammad Jamil Jainu rahimahullahu taala. Ya, enam. Yang mungkin terkadang enam sebagian kita lalai ataupun mungkin sebagian telah lupa. Enam, bagaimana manhaj ataupun al-firqatun najiyah tersebut, golongan yang selamat, yang sukses, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enam, kita berusaha untuk meniti manhaj salaf ini, manhaj al-firqatun najiyah ini, yang kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita digolongkan ke dalamnya. Ya, enam. Taib, qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, al-firqatun najiyatu hiya allati taltazimu manhaj Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hayatihi wa manhaj ashabi min ba'dihi. وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله وبينه لصحابته في حديث الصحيحة. Al-Firqatun Najiyah, dia adalah golongan yang berpegang teguh menetapi manhajnya, metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di masa hidupnya, dan manhajnya atau metodenya para sahabatnya setelahnya, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran yang mulia yang Allah telah menurunkannya atas Rasulnya, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya pada hadis-hadis yang sahih. Wa amarul muslimina bitamasuki bihima, dan memerintahkan enam kepada kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan keduanya, yakni dengan kitabullah dan dengan sunnah rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa qala taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, tidak akan kalian tersesat setelah keduanya. Dan keduanya tersebut adalah kitabullah dan sunnahku. Wa la tafarraqu hatta yarudda alayya al-haud. Dan sekali-kali keduanya tidak akan terpisah sehingga datang kepadaku enam di telaga. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nam, al-firqatun najiyah nam adalah golongan yang berpegang teguh dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, dan juga berpegang teguh dengan manhajnya, metodenya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Nam, yang dimaksud adalah berpegang teguh dengan Al-Quran yang mulia. Nah, yang Rasulullah SAW mengajarkan, menjelaskan Al-Quran tersebut kepada para sahabatnya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan keduanya, yaitu dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang maksud sunnah di sini adalah apa-apa yang Rasulullah SAW berada padanya, apakah itu berupa perbuatan, ataukah ucapan, ataukah ketetapan, pengakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah di sini bukan sunnah menurut ahli fikih. Yaitu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini sunnah menurut ahli fikih. Tapi sunnah yang dimaksud di sini adalah adalah apa yang Rasulullah SAW berada padanya. Yani baik yang berupa perbuatan atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ataukah apa yang diucapkan oleh Rasulullah, atau apa yang diakui, ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah nantinya hukumnya wajib ataukah sunnah, atau mustahab. Rasulullah SAW memerintahkan para kita untuk berpegang teguh dengan keduanya. Tidak bisa diantara keduanya dipisahkan, satu diikuti dan yang satu ditinggalkan. Ada satu kelompok yang mereka berpegang teguh dengan salah satunya, yakni mengikuti salah satunya dan meninggalkan yang lainnya, yaitu Quraniyun, yang mereka mencukupkan diri dengan Al-Quran. Mereka mencukupkan diri dengan Al-Quran dan tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan alasan Al-Quran datangnya dari Allah, pasti benarnya, sementara hadis itu datangnya dari Nabi Muhammad, yang itulah manusia biasa, yang mungkin ada salahnya. Inilah pendapat yang tidak benar yang demikian, sikap yang tidak benar. Dan sebenarnya mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Quraniyun itu tidak mengamalkan Al-Quran, tidak berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena Al-Quran telah menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya, akan tetapi merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wahyu yang diwahyukan pada Nabi Muhammad. Fa barakallahu fikum. Jadi wajib atas kita yang menyatakan diri sebagai kaum muslimin, sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk berpegang teguh dengan kedua perkara ini, kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-firqatu najiyatu ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina at-tanazu' wal-ikhtilaf amalan biqauli ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Al-firqatu najiyah, golongan ini kembali kepada kalamullah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi perbedaan pendapat, ketika terjadi perselisihan, al-firqatu najiyah kembali kepada kalamullah, kembali kepada perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi perbedaan pendapat ataupun terjadi khilaf, sebagai bentuk pengamalan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59 yang artinya, maka jika kalian berselisih pada satu perkara, kembalikanlah perkara tersebut, kembalikanlah hukumnya kepada Allah dan Rasulnya. Jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi khilaf, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam permasalahan tersebut? Ya, 6. Apakah boleh ataukah tidak boleh? 6. Apakah dibenarkan ataukah 6. tidak dibenarkan? 6. Apakah itu merupakan 6. sunnah ataukah itu merupakan bid'ah? 6. Kembali kepada kalamullah dan 6. sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak 6. kemudian mengedepankan 6. perkataan ketuanya atau pemimpinnya atau amirnya atau tokoh dari satu tokoh, 6. tidak. Tetapi 6. mengembalikan permasalahannya kepada kalamullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65, maka demi Rabbmu tidaklah mereka itu beriman sehingga mereka berhukum kepadamu wahai Muhammad pada apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak menjumpai pada jiwa-jiwa mereka keterpaksaan terhadap apa-apa yang kamu putuskan, dan mereka benar-benar menerima dengan sebenar-benarnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di sini menafikan, meniadakan keimanan orang-orang sehingga mereka mau berhukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, nah. Bukan sekedar mau berhukum, akan tetapi mau menerima dengan apa yang diputuskan, dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Ya, nah. Apabila tidak, maka nam. Fala wa rabbika la yu'minuna. Demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka itu tidaklah beriman. Ya, nah. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimani jami'an, wajib atas kita untuk berislam dengan nam sebenar-benarnya, yakni menerima, berserah diri dengan apa yang ditetapkan nam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nam oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nam. Berikutnya al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi amalan biqoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Al-firqatun najiyah, golongan ini tidak mendahulukan perkataan seorang pun atas perkataan Allah dan Rasulnya. Al-firqatun najiyah, dan golongan ini tidak mendahulukan perkataan seorang pun atas kalamullah dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai bentuk pengamalan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang yang beriman untuk mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, naam. Fabarakallahu fikum, maka wajib untuk kita, naam, wajib untuk kita mengedepankan, mengutamakan, menomorsatukan nam kalamullah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila terjadi pertentangan, terjadi kontradiksi antara nam kalamullah dengan perkataan nam satu tokoh daripada seorang tokoh ataupun seorang ketua ataupun pemimpin nam ataupun yang lainnya, maka wajib atas kita mendahulukan kalamullah, wajib atas kita untuk mengikuti kalamullah. Ya, nah, demikian juga seandainya terjadi kontradiksi antara perkataan seseorang, seorang pemimpin ataupun seorang tokoh ataupun yang kita ikuti dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang wajib atas kita adalah mendahulukan 6 perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, 6. Wa qala Ibnu Abbasin arahum sayuhlikuna aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yaquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Rahu Ahmad wa ghairuhu wa sahahu Ahmad Syakir. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku melihat mereka akan binasa. Aku melihat mereka akan hancur. Aku katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan mereka mengatakan, telah berkata Abu Bakar dan Umar. 6. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu 6 menjelaskan bahwasanya orang yang membenturkan ataupun mendahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 6 Ibnu Abbas mengatakan mereka akan binasa. Mereka akan binasa. Padahal 6 yang mereka ikuti ataupun yang mereka akan lakukan ataupun akan amalkan adalah perkataannya Abu Bakar dan Umar, dua orang sahabat yang utama. Dua orang sahabat yang utama. 6 akan tetapi kata Ibnu Abbas mereka akan binasa karena mereka lebih mendahulukan perkataan Umar dan perkataan Abu Bakar dan Umar daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bagaimana dengan orang yang lebih mendahulukan, lebih mengutamakan perkataan ketuanya atau pemimpinnya atau penguasanya ya atau tokohnya. Ya, yang mereka kedudukannya jauh-jauh lebih jauh di bawah kedudukan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ya, 6. Kemudian yang berikutnya, al-firqatun najiyatu tu'tabaru at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah kadu'a wal isti'anati wal istighatsati waktu syiddati war raha wa dhabhi wan nadri wa tawakkuli wal hukmi biman zalallah wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah. Al-firqatun najiyah, golongan ini mengutamakan, mementingkan perkara tauhid. Perkara tauhid yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadahan. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadahan. Seperti berdoa, beristianah, meminta pertolongan, beristighosa, minta dilepaskan dari kesusahan yang sedang dialami. Baik ketika genting maupun ketika senang. 6. Dan seperti menyembelih, bernadar, bertawakal, dan berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dan selain yang demikian dari macam-macam ibadah. 6. Kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an, perkara tauhid adalah 6. Merupakan dakwahnya para rasul. Mulai rasul yang pertama Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka, dakwah para rasul adalah sama, yaitu mengajak umatnya, mengajak kaumnya untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukannya. Ya, 6. Dan ibadah itu banyak semacamnya, dia adalah berdoa, meminta. 6. Berdoa, maka wajib di dalam berdoanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, 6. Karena doa ini adalah ibadah. Doa ini adalah ibadah. Tidak boleh berdoa meminta kepada orang yang sudah mati. Ya, apakah yang sudah matinya itu adalah 6 nabi ataupun rasul ataukah wali ya, atau setengah wali, ustaz atau kiai atau yang lainnya. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, 6. Apabila dilakukan maka pelakunya terjerumus pada kesyirikan. Terjerumus pada kesyirikan. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Naam, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apabila terbawa mati. Apabila terbawa mati. Naam, adapun kalau pelaku syirik tersebut dia bertaubat di masa hidupnya dan dia benar-benar bertaubat dan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah akan mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Ya. Naam. Demikian juga beristianah, meminta pertolongan. Ya, meminta pertolongan. Isti'anah adalah ibadah. Maka wajib kita beristianah meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang naam hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, naam. Taib. Demikian juga istighosah, meminta dilepaskan dari kesusahan yang sedang dialami. Ya, beristighosah, meminta dilepaskan naam dari kesusahan yang sedang dialami. Ini wajib hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika genting maupun ketika senang. Ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian menyembelih, inilah ibadah. Ini adalah ibadah menyembelih. Fasholli lirabbika wanhar. Dan salatlah kamu karena Rabbmu dan menyembelihlah karena Rabbmu. Berkurbanlah karena Rabbmu. Ya, naam. Jangan berkurban untuk selain Allah. Ya. Naam, apakah untuk jin, untuk syaitan atau yang lainnya? Tidak boleh. Karena naam, menyembelih ini merupakan ibadah. Taif barakallahu fikum. Wal asasul ladzi tubna alaihi ad-daulah al-islamiyah as-sahihah. Naam, tauhid ini merupakan pokok, merupakan asas, naam, merupakan pondasi yang dibangun di atasnya daulah islamiyah, negeri Islam yang benar. Naam, wala budda min ibadi syirik wa madhahirihi al-mawjudah fi aktsari biladil islamiyah. Dan wajib untuk menjauhi kesyirikan dan enam penyebab-penyebab atau penolong-penolong kesyirikan yang ada pada kebanyakan di negeri Islam. Enam barakallahu fikum, asas daripada negeri Islam adalah tauhid. Ya, bukan tentara yang kokoh, persenjataan yang lengkap atau jumlah enam penduduk yang banyak atau perekonomian yang mapan, nah, bukan, tapi tauhid. Ya. Enam lah tauhid. Apabila tauhidnya benar, naam, maka naam, tempat tersebut ataupun negeri itu akan naam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, walau aman ahlul qura la fatahna alaihim barakat minas samai wal ard. Seandainya penduduk negeri itu beriman, seandainya penduduk negeri itu beriman, penduduk desa itu beriman, penduduk tempat tersebut beriman, naam, benar-benar akan kami bukakan barokah-barokah dari langit dan dari bumi. Ya, naam. Taifa barakallahu fikum. Jadi perkara tauhid, naam, dakwah mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang pokok, perkara yang asas, yang mendasar untuk terbentuknya naam daulah Islamiyah. Ya, naam. Oleh karenanya usaha-usaha manusia yang mereka naam ingin mewujudkan daulah Islamiyah, akan tetapi nam mereka tidak memulainya dengan perkara tauhid, maka tidak akan berhasil, tidak akan mendapatkan apa yang diangan-angkannya. Ya, karena sungguh mereka menyelisih petunjuk Rasulullah, menyelisih metode Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, naam. Li'annahu min muqtadayati tauhid wa la yumkin an-nasru li ay jama'atin tuhmilu at-tauhid. Karena sungguh, nah, menjauhi kesyirikan dan menjauhi penyebab-penyebab kesyirikan atau wasilah-wasilah kesyirikan merupakan keharusan perkara tauhid. Merupakan keharusan, nah, perkara tauhid. Dan tidak mungkin, nah, mendapatkan pertolongan bagi jamaah yang mana saja. Tidak mungkin, nah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah yang mana saja yang menyia-nyiakan, yang menyepelekan, yang meremehkan naam perkara tauhid. Wala tukafihu asyirk bianwahi, dan tidak mencegah ataupun menjauhi kesyirikan dengan berbagai macamnya. Uswatan birusul jami'an wa birusulina al-karim sholawatullahi wasallamu alaihim ajmain. Sebagai uswah Nah, sebagai bentuk mencontoh terhadap para rasul semuanya dan terhadap rasul kita. Nah, yang mulia, semoga salawat Allah dan salamnya tercurahkan atas mereka semuanya. Nah, para rasul, dakwah yang pertama adalah dakwah tauhid. Ya, dakwah yang pertama adalah dakwah tauhid. Nah, sehingga dengannya turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, wajib atas kita bersungguh-sungguh mempelajari tauhid tersebut. Nah, tauhid itu bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Nah, tidak hanya sekedar itu. Nah, itulah kunci Islam. Itulah kunci Islam. Nah, seseorang ketika mau masuk Islam ucapkan nah, dua kalimat syahadat. Nah, bagi kita yang sudah Islam sejak lahir, ya, karena kedua orang tua kata Islam, ya, Muslim, kemudian nah, bukan kemudian cukup dari itu, cukup akan dari wajib atas kita mempelajari apa sih nah, yang dikandung oleh dua kalimat syahadat tersebut. Ya, apa sih yang ada dalam Islam tersebut? Ya, wajib atas kita mempelajarinya. Ya, nah, sehingga kita benar-benar nah, sebagai seorang Muslim yang benar-benar mengamalkan agama Islam tersebut. Ya, naam. Ya, perkara tauhid adalah perkara yang pokok, perkara yang mendasar. Yang ini sangat-sangat diperhatikan oleh al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, yang sukses, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-firqatun najiyah yuhyuna sunan ar-rasul, sunan ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim fasbahu ghuraba baina qaumihim. Al-firqatun najiyah, golongan ini menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, metode manhaj enam atau apa yang diamalkan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah-ibadah mereka, dalam akhlak-akhlak mereka, dalam kehidupan mereka. Nah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang asing, orang-orang yang aneh, nah, di tengah-tengah kaum muslimin. Kama akhbaru anhum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biqoulihi, "Innal Islama bada ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatubalil ghuraba." Rawah Muslimun. Sebagaimana telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang mereka, tentang al-firqatun najiyah, dalam sabdanya, sungguh Islam itu awalnya asing. Inna Islama bada ghoriba, sungguh Islam itu awalnya asing. Wa sayaudu ghoriba, dan akan kembali menjadi asing. Kama bada, sebagaimana awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, di antaranya dalam perkara ibadah. Nah, misalkan sholat. Rasulullah SAW ketika mau memimpin sholat, Rasulullah SAW membereskan. Membereskan, memeriksa, enam barisan jamaah sholatnya. Ya, enam. Rasulullah SAW memerintah untuk meluruskan dan merapatkan barisan di dalam sholat tersebut. Ya, enam. Tidak boleh ada satu celah pun di antara jamaah sholat tersebut. Harus rapat. Saat kaki yang satu dengan kaki temannya harus rapat. Tidak ada celah. Enam. Demikian harus disempurnakan satu baris satu baris. Ya, enam. Sehingga imam ketika mau memimpin sholat harus memeriksa barisan jamaah sholat tersebut sudah rapat lurus ataukah belum. Ya, nah, yang demikian memeriksa barisan di dalam sholat atau ketika mau sholat ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Nah, banyak dilalaikan oleh kaum muslimin dan banyak kaum muslimin ketika mau sholat berjamaah jamaah yang satu dan jamaah yang lainnya enam renggang, ada celah, bahkan sampai cukup untuk satu orang lain berdiri di antara dua orang tersebut, di antara dua jamaah itu. Ya, ketika ada yang mengamalkan yang demikian, menghidupkan sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengamalkan petunjuk Rasulullah SAW dalam sholat tersebut. Nah, mereka pun menganggapnya itu perkara yang aneh. Mau sholat kok diatur kayak mau baris tentara saja. Ya, harus lurus, harus rapat. Ya, nah, tidak boleh ada yang renggang dan seterusnya. Ya, nah, sebagian kaum muslimin menganggap perkara itu perkara yang aneh, perkara yang asing. Ya, nah. Baik. Demikian dalam misalkan akhlak, ya, dalam akhlak Rasulullah SAW memerintahkan, nam, apabila seorang muslim ketemu yang lainnya untuk salam, mengucapkan salam, ya, nam. Tetapi sunnah Rasulullah, petunjuk Rasulullah SAW yang demikian banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mereka bertemu yang satu dan yang lainnya bukan mengucapkan salam, tapi mengucapkan halo, hai, tamang, ya, dan yang lain-lainnya. Nam, padahal salam itulah merupakan doa. Assalamualaikum, ya, semoga keselamatan atas kalian. Doa. Tapi kalau halo, apa artinya? Apa nama faedahnya? Ya, ya. Nam. Fabarakallahu fikum. Ya, nam. Dan benarlah sabda Nabi SAW, sebaik-baik petunjuklah petunjuk. Nam. Sebenar-benar nam ucapan adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuklah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nam. Belum lagi kalau ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan semoga rahmat Allah atas kalian. Enam, dan barokahnya. Ya, enam. Maka ini merupakan kebaikan. Merupakan kebaikan ketika bertemu dengan saudara sama muslim mengucapkan salam. Ya, enam. Demikian misalnya dalam berpakaian. Ya, dalam berpakaian. Rasulullah SAW memerintahkan untuk meninggikan pakaian di atas mata kaki. Ya, meninggikan pakaian di atas mata kaki. Ya, enam. Taib dan apabila pakaian di bawah mata kaki itu menunjukkan orang yang sombong dan diancam dengan neraka. Ya, bukan karena takut banjir atau takut kotoran atau yang lainnya. Akan tetapi demikian, ya, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nam, menghindari pakaian yang nam merah polos atau menyerupai pakaiannya orang kafir, ya, dan seterusnya. Nam, kemudian bersikap lemah lembut terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap tetangga, dan seterusnya. Ya. Ini adalah petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Enam, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, enam, yang seandainya diamalkan, nah, maka orang tersebut, masyarakat tersebut, lingkungan itu akan mendapatkan kebaikannya, akan mendapatkan barokahnya. Enam, akan tetapi sangat disayangkan sekali. Enam, sebagian kaum muslimin lebih cenderung lebih suka mengikuti perkara yang wah, perkara yang baru. Nah, perkara yang nah, datangnya dari orang-orang kafir yang nah, tidak ada pahala padanya, tidak ada kebaikan padanya, yang beberapa saat kemudian datang dari perkara yang lebih wah, diganti lagi, ya, hilang lagi. Nah, dan seterusnya. Nah, lebih suka daripada mengikuti yang perkandemikan daripada mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada padanya pahala, ada padanya kebaikan, nam, dan nam berbagai macam barokah yang tidak mungkin dihitung kecuali nam Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Ya, nam. Demikian misalnya kaum wanita yang berhijab mengamalkan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berhijab menutup auratnya, nam, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, nam. Akan tetapi, nam, sebagian kaum muslimin menganggap perkara itu perkara yang aneh. Perkara yang aneh. Nam, sebagainya menganggap yang demikian itu berlaku hanya di tanah Arab saja. Ya, karena di sana banyak debu, ya, angin kencang, sehingga harus ditutup dengan pakaian yang seperti itu. Ya, kalau di tempat kita Indonesia misalkan, atau di tempat yang lainnya, ini kan tropis. Ya, bukan padang pasir. Nam, tidak banyak, tidak terlalu banyak debu, dan seterusnya. Ya, sehingga nam tidak pas, tidak cocok pakaian, ya, hijab tersebut. Nah, enam, barakallahu fikum, yang demikian ini batasan dari mana? Ya, enam. Tapi kemudian mereka, wanita-wanita lebih suka memamerkan aurat, lebih suka mengikuti enam, ya, model-model pakaian yang datangnya dari orang kafir, dari orang kafir, enam, yang setiap saat berganti, yang setiap saat berganti. Ya, enam, saat ini modelnya model yang begini, ya. Nanti mungkin beberapa saat kemudian atau beberapa hari kemudian ada model yang lainnya. Nam, ganti model. Nam, hari berikutnya datang model baru lagi. Nam, ganti model lagi, dan seterusnya. Yang itu semua tidak ada pakaian yang menutup aurat. Semuanya memamerkan aurat. Semuanya memamerkan aurat. Yang padahal sungguh sangat besar. Sangat besar sekali ancaman. Sangat berat sekali ancaman atas wanita-wanita yang memamerkan aurat. Yang memamerkan aurat. Taifa barakallahu fikum. Dan ketika ada sebagian kaum muslimat mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pakaian ini, mereka menganggapnya adalah perkara yang asing, perkara yang aneh. Dan yang demikian sudah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Sudah dikatakan demikian, Islam awalnya asing dan akan kembali dianggap asing sebagaimana awalnya. Kemudian al-firqatu najah la tata'assabu illa li kalamillahi wa kalami rasulihi al-ma'sum alladhi la yantiqu 'anil hawa. Al-firqatu najah, golongan ini tidak fanatik, tidak fanatik, tidak ta'assub kecuali kepada kalamullah dan kalam rasulnya. Yang ma'sum, yang terjaga dari kesalahan, yang tidaklah rasul tersebut berucap dari hawa nafsunya. Al-firqatu najah tidak fanatik kecuali pada kalamullah dan kalam rasulnya. Amma ghairuhu minal bashar mahma 'alat rutbatuhu faqad yukhti liqauli sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Adapun perkataan yang lainnya dari golongan manusia, perkataan selain kalamullah, selain perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari golongan manusia, bagaimanapun tinggi derajatnya, bagaimanapun kedudukannya, maka kadang-kadang salah. Kadang-kadang salah. Yang demikian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Setiap bani Adam pasti salah. Setiap bani Adam, setiap manusia pasti salah. Memiliki kesalahan, terjerumus pada kesalahan. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah bertaubat. Adalah bertaubat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Berkata Imam Malik rahimahullah taala, "Laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa yu'khad min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Kata Imam Malik rahimahullah taala, tidaklah seseorang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali perkataannya bisa diambil dan ditinggalkan. Kecuali perkataannya bisa diambil atau ditinggalkan. Kecuali perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini jelas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan Nabi Imam Malik, bahwasanya yang namanya manusia, perkataannya kadang salah kadang benar, maka tidak boleh bagi kita untuk fanatis terhadap perkataan seseorang. Maka dilihat, ditimbang apa yang dikatakan orang ini, dilihat dan ditimbang dengan kalamullah, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila mencocoki Al-Qur'an dan mencocoki sunnah Rasulullah, mencocoki perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diambil. Maka diambil. Apabila tidak, maka ditinggalkan. Al-firqatu najiyah hum ahlul hadis alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta yati amrullah. Rawahu Muslimun. Al-firqatu najiyah, mereka adalah ahlul hadis. Mereka adalah ahlul hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, la tazalu ta'ifatu min ummati, senantiasa ada sekelompok dari umatku, dhahirina alal haq, nampak di atas kebenaran. Nampak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum hatta yati amrullah. Tidak memadaratkan mereka orang yang menterlantarkan mereka sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. 6. Ya Afriqatun Najah adalah ahli hadis. 6. Orang-orang yang mengikuti, yang mengamalkan hadis petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli hadis di sini bukan 6 ahli misalkan dalam perkara 6 mentahkik ya, mensahihkan ataupun melemahkan hadis. Tidak semua orang memiliki keahlian dalam hal ini. Akan tetapi ada ahli hadis di sini, orang yang mau mengikuti hadis, mengamalkan hadis petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Wa qala syair ahlul hadis hum ahlun nabi wa in lam yashabu nafsahu anfasuhu sahibu. Berkata penyair, ahlul hadis mereka adalah ahlun nabi. Ahlul hadis mereka adalah ahlun nabi. 6. Sekalipun mereka tidak menemani jiwa nabi ataupun jasadnya nabi, akan tetapi jiwa-jiwa mereka menemaninya. Ya, yakni 6 mengamalkan apa yang disabdakan, apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib, masih ada beberapa perkara lagi ya, yang merupakan metode ataupun manhajnya Al-Firqatun Najiyah. Enam, kan tetapi karena keterbatasan waktu ya. Enam. Kemudian kami sambung dengan 6. Selain daripada dai-dai ahli sunnah ya, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran ya, kepada berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW di atas pemahaman salafus soleh. 6. Juga di sana ada dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, kepada penyimpangan, kepada jahannam. Ya, 6. Dan banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, 6. Keterangan-keterangan tentang hal tersebut. Ya, 6. Dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala yang artinya di sana ada dai-dai yang sesat menyeru kepada jahannam, sebagaimana di sana ada dai-dai yang menyeru kepada tauhid, itu mengajak untuk masuk surga. Ya. Jadi ada dai-dai ya, para penceramah 6 yang sesat yang menyeru kepada jahannam, ya, sebagaimana ada para penceramah, para dai ya, yang mengajak kepada tauhid, mengajak untuk masuk surga. 6. Dan mereka sama. Mereka sama dari golongan manusia. Kulit dan bahasa mereka sama. Ya, dengan para dai, para penyeru pada surga. Ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sama. Ya, 6. Hal yang demikian dijelaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Hudzaifah Ibnu Yaman. Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisyarr makhawfatan ayudrikani fakultu ya Rasulullah inna kuna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair fal ba'da hadzal khair min syarrin qala na'am qultu wa hal ba'da dzalika syarr min khairin qala na'am wa fi dakhnun qultu wa ma dakhnuhu qala qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir qultu fa hal ba'da dzalikal khair min syarrin qala na'am du'atu ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha qultu ya rasulullah sifhum lana qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina qultu fama ta'muruni in adrakani dhalik qala talzimu jama'atal muslimina wa imamuhu wa imamahum qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imamun qala fa'tazil tilkal firaq kulliha walau anta abdu bi asli sajarah hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, orang-orang mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan, karena takut kejelekan tersebut mendapatiku. Aku berkata, wahai Rasulullah, kami dulu di masa jahiliyah dan kejelekan, kemudian Allah mendatangkan kepada kami dengan kebaikan ini, yaitu dengan Islam. Maka apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Rasulullah SAW menjawab, iya, ada kejelekan. Kemudian aku berkata lagi, dan apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan? Rasulullah SAW menjawab, iya, dan ada padanya asap. Aku berkata lagi, dan apa yang dimaksud dengan asap itu? Kata Rasulullah SAW, kaum yang mereka mengikuti petunjuk bukan dengan petunjukku. Kaum yang mereka mengikuti petunjuk, ya, atau memberikan petunjuk bukan dengan selain petunjukku. Kamu mengenalinya dan kamu mengingkarinya. Kemudian aku berkata lagi, apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan? Kata Rasulullah SAW, iya, yaitu para da'i, para du'at di atas pintu-pintu jahannam, para da'i yang mengajak ke jahannam. Barang siapa menyambut ajakan mereka, maka mereka akan menghempaskannya ke dalam jahannam. Aku berkata, wahai Rasulullah, terangkanlah mereka kepada kami. Terangkanlah mereka kepada kami. Bagaimana sifat-sifat mereka itu? Sifat da'i yang mengajak kepada jahanam tersebut. Rasulullah SAW bersabda, mereka sama kulitnya dengan kulit kita dan berbicara dengan bahasa kita. Jadi mereka dari golongan manusia. Aku berkata lagi, apakah yang kau perintahkan kepadaku, wahai Rasulullah, jika du'at, para da'i yang mengajak pada jahannam tersebut mendapatiku, jika aku mendapati yang demikian, apa yang kau nasihatkan? Kata Rasulullah SAW, kamu berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, kamu berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Aku katakan lagi, jika tidak ada baik kaum muslimin jamaah dan tidak ada imam, bagaimana? Rasulullah SAW bersabda, tinggalkan kelompok-kelompok itu semuanya. Tinggalkan kelompok-kelompok itu semuanya. Sekalipun kamu harus menggigit batang pohon sehingga kematian menjumpaimu dan kamu tetap di atas yang demikian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini, kaum muslimin rahimani wal jami'an, adanya da'i-da'i, para penyeru, para pengajak, yang mengajak pada pintu kepada jahanam. Kepada jahanam. Maka hati-hati. Jadi tidak setiap orang yang menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, perkataan Allah dan perkataan Rasul, berceramah, tidak semuanya kemudian diterima, tidak semuanya kemudian diikuti. Akan tapi lihat apakah sesuai dengan metodenya Rasulullah SAW, sesuai dengan manhajnya Rasulullah SAW ataukah tidak. Di sana ada para pencerama, para dai yang membolehkan perkara yang tidak diperbolehkan oleh di dalam agama ini. Membolehkan ikhtilat campur baur laki dan perempuan. Membolehkan riba, yang penting ridho sama ridho. Membolehkan menyelisih sunnah Rasulullah SAW banyak. Perbuatan yang banyak. Maka berhati-hati. Yang terkadang perkara agama dijadikan bahan lelucon, karena kalau ceramah ataupun dakwah ataupun taklim tidak ada leluconnya, tidak ada lawakannya, orang-orang ngantuk, pendengarnya ngantuk, jemu, bosan, sehingga dibuatlah lelucon. Sampai di dalam khutbah pun, khutbah Jumat terkadang demikian. Ya, padahal Nabi SAW kalau berkhutbah, nam muka merah, nam mata merah, nam dengan suara yang keras seperti komandan sedang memerintah kepada pasukannya. Ya. Nam barakallahu fikum. Kemudian ciri yang kedua daripada dai-dai yang mengajak pada neraka jahanam itu pandai bersilat lidah, kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Pandai bersilat lidah. Ya, nah. Disebutkan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisan. Rahu Ahmad wa sahahu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah setiap munafik yang pandai bersilat lidah. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah setiap munafik yang pandai bersilat lidah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Enam, munafik yang menampakkan apa yang di luar berbeda dengan apa yang di dalam. Apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dalam hatinya. Ya, yang disebutkan di dalam hadis enam yang maknanya enam tanda orang munafik itu tiga. Apabila berkata dia dusta, apabila berjanji dia ingkar, apabila diberi amanah dia khianat. Ini munafik amali. Munafik amali. Ya. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Enam. Akan tetapi tetap berbahaya. Ya. Enam. Tapi kemudian yang kedua munafik i'tiqadi. Ya. Munafik i'tiqadi. Enam. Yang zahirnya menampakkan keislaman, tapi hatinya membenci, memusuhi terhadap Islam. Ya. Yang diancam innal munafikina fidarkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu enam tempatnya di kerak neraka. Ini munafik i'tiqadi. Ya, enam. Nah, Rasulullah SAW sangat khawatir atas umatnya kalau ada di tengah-tengah umatnya ini enam munafik alimul lisan. Ya, munafik yang pandai bersilat lidah. Ya, enam. Sehingga karena kuatnya penjelasan atau bagusnya penjelasan orang munafik tersebut, enam terbawalah orang-orang tersebut ataupun di antara umatnya ini. Ya, enam. Maka berhati-hati. Enam. Yang berikutnya adalah imam-imam yang sesat. Ya, imam-imam yang sesat. Wan Tsauban radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol innama akhafu ala ummati ala immatal mudillin. Rahu Darimi. Dari Tsauban radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hanya saja aku khawatir atas umatku para pemimpin yang sesat. Para pemimpin yang sesat. Nah, karena pemimpin ya memiliki kekuatan, memiliki power ya, yang dengan powernya dan kekuatannya tersebut mungkin saja ya memaksa kepada masyarakatnya ya, kepada enam yang dipimpinnya enam untuk mengikuti kesesatannya tersebut. Ya, enam. Tapi kemudian yang berikutnya dai yang mengajak kepada jahanam tersebut adalah pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadha an-nas rusan juhalan fasu'ilu fa'afsaw bighairi ilmin fadallu wa dallu. Rawahu Muslimun. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Sungguh Allah tidak akan mengambil ilmu dari manusia secara sekaligus. Allah tidak akan mengambil ilmu, mengangkat ilmu dari manusia secara sekaligus. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Dengan diwafatkannya para ulama, orang-orang yang membawa ilmu tersebut. Nah, sehingga apabila tidak ada satu orang alim pun, sehingga apabila tidak ada seorang alim pun, orang-orang akan mengangkat, orang-orang akan menjadikan pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang juhal, orang yang sangat bodoh. Nah, maka pemimpin yang bodoh itu pun ditanya, kemudian mereka pun berfatwa, mereka pun menjawab tanpa ilmu. Ya, pemimpin ditanya. Nah, kalau tidak menjawab ataupun kalau menjawab saya tidak tahu, mungkin malu. Ya, akhirnya memaksakan diri menjawab. Ya, menjawab tanpa ilmu. Akhirnya apa? Fadhallu wa adhallu. Maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Mereka sesat dan menyesatkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada. Jadi antara dai-dai yang menyeru kepada jahanam, para dai yang menyeru kepada jahanam adalah pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Yaitu pemimpin yang nam juhal, ya, ditanya nam tentang perkara agama ini, kemudian dia menjawab tanpa ilmu. Yang berikutnya adalah orang-orang yang bodoh yang berbicara dalam masalah umum, dalam masalah besar. Ya, jadi melampaui batas, melampaui kapasitasnya. Nah, hal ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nas sanawatun khadda'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yatamannu fiha al-kha'in wa yukhawinu fiha al-amin wa yantiku fiha ar-ruwaybidah qila wa ma ar-ruwaybidah qala ar-rajul atafihu yatakallam fi amril amah." Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Nah, tahun-tahun yang menipu. Dipercaya atau dibenarkan padanya orang yang berdusta, dan dianggap dusta orang-orang yang jujur. Orang yang berkhianat dianggap amanah, dan orang yang amanah dianggap berkhianat. Dan akan berbicara ruwaibidoh. Ditanyakan, siapakah ruwaibidoh itu? Rasulullah SAW menjawab, orang-orang yang bodoh yang berbicara dalam perkara umum. Disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala dalam Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain. Orang-orang yang bodoh, ya, semisal ruwaibidoh ini. Tidak mengerti tentang perkara agama, ya, tidak pernah belajar secara khusus tentang agama, misalkan, ya, berbicara dalam perkara agama. Ya, mengkritik para ulama, mengatakan ulama ini begini dan begitu, ya, tidak adil atau dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya, atau ulama daulah, ya, ulama yang sudah cocoki dengan suap dan sogok dan seterusnya. Ya, atau berbicara masalah misalkan negara, ya, mengkritisi pemerintah begini dan begitu, ya. Padahal dia sehari-harinya tukang ojek, ya, atau bakul sayur di pasar, atau penjual ikan, ya, atau tukang bangunan. Dan seandainya misalkan dia seorang, misalkan seorang profesor, doktor misalnya seterusnya, ya, tidak boleh baginya untuk mengata-ngatakan ataupun menjelek-jelekan, ya, tentang pemerintahnya. Manhaj ahli sunnah wal jamaah kalau melihat pemerintahnya, penguasanya, pemimpinnya memang salah, ya dinasehati dengan sembunyi-sembunyi. Tidak di halayak ramai, tidak di hadapan umum. Ya, nah, kalau kamu punya nasihat untuk pemerintahmu, sampaikan. Ya, sampaikan dengan cara yang baik. Karena yang diinginkan adalah kebaikan pula. Ya, bukan jatuhnya kehormatan pemimpin tersebut. Ya, bukan kemudian menyulut amarah masyarakat dan rakyat, bukan. Ya, yang diinginkan daripada nasihat adalah kebaikan. Nah, maka sekalipun kamu negarawan ataupun sejarawan ataupun ya politikus dan seterusnya, kalau kamu punya nasihat untuk ya, penguasa pemimpin, ya, nah, maka sampaikan dengan cara yang baik supaya mudah-mudahan hasilnya baik pula. Ya. Kalau misalkan ternyata nasihatmu ditolak, ya sudah, itulah kamu sudah menunaikan tanggung jawabmu, sudah menunaikan kewajibanmu, ya, menunaikan nasihat, menyampaikan nasihat. Ya. Adapun nasihat diterima ataukah tidak, maka itu enam urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tanggung jawab dia atau pemimpin tersebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, enam barokah, sehingga enam kita enam tidak boleh ya untuk menjelek-jelekan ataupun ya membicarakan aib ataupun kekurangan enam pemimpin penguasa pemerintah tersebut. Ya, enam. Taib. Berikutnya dai yang mengajak pada jahanam tersebut adalah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wal amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wal 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'idznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah, wanita-wanita musyrik, sehingga mereka beriman. Dan sungguh budak wanita yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, sekalipun wanita musyrik tersebut mengagumkanmu. Wah, cantik sekali, kaya sekali, ya, molek sekali, akan tetapi musyrik, budak ya yang beriman, budak wanita yang beriman, ya itu lebih baik, tetap lebih baik. Enam. Dan janganlah kalian menikahkan, enam wanita-wanita muslimah dengan laki-laki musyrik, sehingga mereka mau beriman, sehingga laki-laki musyrik tersebut mau beriman. Dan budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, sekalipun laki-laki musyrik tersebut mengagumkanmu. Mereka enam musyrikat dan musyrikin, ya, mereka enam mengajak kepada neraka, dan Allah mengajak kepada jannah dan maghfirah dengan izinnya, dan menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia. Mudah-mudahan mereka mau mengambil pelajaran. Anda ya perhatikan ini, ya, Anda jangan karena cantik, jangan karena kaya, jangan karena pejabat, jangan karena punya jabatan dan kedudukan, kemudian sudah nikahkan saja. Perkara agama enam dibelakangkan, diakhirkan. Nah, jangan, ya. Tapi kan nanti saya dakwahi, saya nasihati sehingga istri saya nanti menjadi masuk Islam, kan nanti saya dapat pahala menikah dan pahala enam memasukkan Islam, ya. Jangan berangan-angan demikian, ya. Jangan berangan-angan demikian. Karena fabarakallahu fikum, sudah terjadi pada zaman dahulu seorang ulama, ya, enam, yang menikahi seorang wanita dari kalangan khawarij, ya, yang niatnya mau mendakwahi, enam, mau mengembalikan wanita tersebut kepada enam manhaj ahli sunnah, ternyata sebaliknya, bukan dia yang mendakwahi istrinya, tapi istri yang mendakwahi dia. Akhirnya apa? Dia pun masuk khawarij. Ya. Nah, sekarang nikahilah yang sudah jelas muslimah, ya, salafiyah. Nah, wanita yang muslim, ya, apalagi yang nah, sudah mengenal dakwah ini. Ya, nah, disebutkan di dalam hadisnya, tungkahul mar'ah li arba. Nah, limalihi wali jamalihi wali nasabiha wali din wali diniha. Fadfar bidati din taribat jadak. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, wanita itu dinikahi karena empat perkara. Wanita dinikahi karena empat perkara, ya, karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Pilihlah wanita yang taat pada agamanya, maka kamu akan bahagia. Ya, hadisnya sudah jelas. Ya, nah, dipilih wanita yang beragama, yang taat pada agamanya. Nah, demikian juga ketika ada laki-laki musyrik yang kaya, dia pejabat, dia punya ini, punya itu, dan seterusnya, meminta anak perempuan kita yang muslimah. Ya, meminta anak perempuan kita. Nah, apalagi salafiyat, jangan kemudian silau dengan kendaraannya yang mewah, atau jabatan dan kedudukannya, atau pakaiannya yang nam licin, sampai lalat pun tidak bisa hingga pada bajunya karena sangat licinnya. Ya, jangan silau dengan yang demikian. Nah, itu musyrik. Ya, itu musyrik. Nah, tidak ada bandingannya. Nah, perkara dunia, mobilnya, jabatan kedudukannya, mas perai, tidak ada bandingannya dengan dibandingkan dengan keislaman anak perempuan kita. Ya, tidak ada bandingannya. Nah, pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabiah yang menjadikan mahar pernikahannya apa? Agama, yaitu Islam. Ketika datang seorang laki-laki, ya, kalau tidak salah mantan suaminya, ya, nah, dia datang, nah, boleh kamu menikahi saya, tapi kalau kamu masuk Islam. Jadi maharnya apa? Masuk Islam. Bukan emas 1 kilo, ya, kendaraan yang mewah, rumah yang mentereng, bukan. Tapi Islam. Ini anak kita yang, anak perempuan kita yang sudah anak yang muslim, kok ditukar dengan, atau dinikahkan dengan laki-laki yang musyrik. Terbalik. Ya. Nah, ingat, wanita yang musyrik, laki-laki yang musyrik adalah penyeru, da'i yang mengajak pada neraka jahanam. Ya, yang mengajak pada neraka jahanam. Nah, tapi barakallahu fikum, ini enam macam dai, ya, yang disebut oleh Syekh Saleh Fauzan hafizhahullah taala, yang mereka adalah para dai yang mengajak pada pintu-pintu jahanam, yang mereka berusaha untuk melepaskan, ya, untuk melepaskan atau meninggalkan agama Islam. Nah, kami cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya datangnya dari kejahilan kami dan dari syaitan. Dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.